طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tersisa dua buah hadis Rasulullah SAW untuk bab ini. Satu yang sebelum terakhir kita hanya membacanya saja karena sudah pernah kita bahas sebelumnya. Hadisnya sangat mirip dengan dua hadis yang sebelumnya. Hadis yang ke-757 ini kemarin sudah pernah kita baca dari sahabat yang berbeda, tetapi arti dan maknanya sama. Kemudian kata per kata yang dipergunakan pun kurang lebih sama dengan yang kemarin. Coba sekarang halaman hadis yang ke-757. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ath-thalatha wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudhha wal yumit 'anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'ha lis-syaitan wa amarna an naslata al-qas'ata wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakatu. Hadis riwayat Muslim. Coba kita terjemahkan sekarang. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, bercerita, bertutur, berkisah, menjelaskan, menggambarkan, dan semua sinonimnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila, akala, makan, ta'aman, makanan. Berarti akala diartikan apa? Menyantap. Dulu Rasulullah apabila menyantap makanan, la'iqa juga sudah sering. Apa artinya la'iqa? Menjilati. Asabi'ahu, jari-jarinya. Ats-tsalatsa, tiga. Berarti tiga jari-jarinya. Kalau kita hubungkan dengan hadis yang sebelumnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa namanya menganjurkan kita kalau misalkan memungkinkan dan bisa makan itu menggunakan berapa jari? Tiga jari. Maka wajar kalau misalkan yang dijilati hanya tiga jari. Wa qala, dan beliau bersabda, idza, apabila, saqatat, kemarin sudah, apa artinya saqatat? Jatuh. Luqmatu, cuilan makanan, ahadikum, salah seorang dari kalian, falyakhudha, sudah kita ulang dua kali, hendaknya dia mengambilnya, walyumit, ini juga sudah dua kali, dan hendaknya dia bersihkan, anha, darinya. Dari apa? Cuilan makanan itu, al-adha, kotoran. Wal-yakulha, dandanya dia memakannya. Wala-yada'ha, dan jangan dia meninggalkannya, lis-syaiton, untuk syaiton. Jadi, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, apabila ada yang jatuh dari cuilan makanan kalian, maka hendaknya dia ambil, dia bersihkan kotoran darinya, kemudian dia makan, jangan sampai meninggalkannya untuk syaitan, membiarkannya untuk syaitan. Qala As radhiyallahu ta'ala anhu wa amarana, wa, dan amara, memerintahkan, nah, kami, dan beliau memerintahkan kami, an, untuk, agar, supaya, naslata, menjilati, al-qas'ata, piring. Apa harus menjilati? Yang penting bersih. Kalau misalkan contohnya piring itu menggunakan apa itu yang kita santap, yang kita nikmati itu apa namanya, gado-gado kan ada sambal pecelnya, berarti membersihkannya tidak harus dijilati, tapi apa, pakai jari ya, yes, kayak orang maesan gitulah pokoknya. Nggih Pak Sarjo ya. menggunakan sendok. Oh, sekarang juga menggunakan sendok. Pakai sendok juga boleh dibersihkan begitu. Yang paling penting adalah bersih. Ya, bersih, karena Nabi Muhammad mengatakan kalau tersisa berarti diambil syaitan. Sedekah sama syaitan pahala enggak? Enggak. Ayo enggak loh. Wah, aku tak sedekah karo syaitan wae pisan-pisan misalnya kan. Iya. Namanya sajen, Ustaz. Iya. Hal-hal yang seperti ini tidak bisa di apa di akal diposisikan. Misalkan nek ngono carane aku tak nggawe apa namanya? Mie ayam sisa 1 sendok 2 sendok itu tak pedesi wabeh ben setone kepedesan misalnya. Orang Papua begini sudah. Campur racun. Enggak bisa diposisikan akal begitu, nggih. Kan enggak bisa dipermainkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang pertama agar syaitan tidak mengambil bagian. Alasan kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala innakum sesungguhnya kalian la tidak tadruna mengetahui fi pada ayi ta'amikum bagian makanan kalian manakah al barakatu yang barakah. Jadi ada dua alasan yang kita bisa cerna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak hikmah ini yang bisa kita fahami. Tayib, hadis yang terakhir dan itu yang kita bahas kali ini, qala an-Nawawi rahimahullah wa an Sa'id bin al-Harithi annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu anhu anil wudhu'i mimma massatin naru faqala qad kunna zamanan nabiy sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dhalika ta'ami illa qalilan fa idza nahnu wajadnahu lam yakun lana manadilu illa akuffana wa sawa'idana wa aqdamana thumma nusalli wa la natawaddau rawahu al-bukhari. Diterjemahkan dulu baru nanti akan memudahkan i'rab. Wa an Sa'id ibnil Harith, dari Sa'id ibnil Harith, seorang ulama tabi'in. Kalau tabi'in itu generasi setelah generasi sahabat. Dari Sa'id ibnil Harith, annahu bahwa beliau sa'ala pernah bertanya kepada siapa? Jabir ibnu Abdillah, seorang sahabat. Tabi'in bertanya kepada sahabat. An, dari, di sini artinya tentang. Tentang berwudu, hukum berwudu. Anil wudu, tentang hukum berwudu. Mimma, mimma itu aslinya apa? Minma. Disebabkan, minma itu disebabkan ma apa-apa, massat itu menyentuh, anaru api, tentang hukum berwudu disebabkan makan makanan yang dimasak menggunakan api, itu maksudnya. Gitu ya Pak Mariani, begitu Bapak Kampung? Jadi dulu sempat pernah berlaku sebuah hukum di dalam Islam. Sempat pernah berlaku sebuah hukum dalam Islam. Makanan yang dimasak menggunakan api jika disantap dalam keadaan kita suci itu membatalkan wudu. Kalau sedang berwudu. Kalau belum berwudu, setelah makan makanan yang dimasak menggunakan api, mau sholat harus berwudu. Apa contohnya? Misalkan masak daging kambing, daging sapi, daging unta, kan pakai api, kayu bakar ya. Kalau selesai makan itu, atau makan gandum yang dibuat adonan roti dan harus apa dimasak terlebih dahulu menggunakan api, selesai menyantapnya kemudian ingin sholat harus berwudu terlebih dahulu. Itu sempat pernah berlaku seperti itu. Tetapi kemudian hukum ini dimansuh namanya. Apa arti dimansuh? Dihapuskan sehingga tidak lagi berlaku. Sehingga tidak lagi berlaku. Tentunya untuk sebuah hikmah. Hikmahnya apa? Ya banyak sekali. Salah satunya ujian bagi kita. Mau tunduk apa tidak dengan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya? Tunduk ataukah tidak dengan aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hikmah terbesar dari sekian banyak hikmah yang ada. Baik, selesai. Faqala, kemudian beliau berkata, siapa yang berkata? Jabir. Tadi kan konteksnya bertanya, maka terjemah yang paling tepat faqala, beliau menjawab. Maka Jabir pun menjawab, la, tidak. Artinya apa? Tidak berwudu. Karena pertanyaannya setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, kan begitu ya? Betul enggak? Kalau Nabi Muhammad masih hidup, Sa'id bin Al-Harith bukan tabi'in, jadi ketemu Nabi dong. Sahabat kan itu ya. Tapi karena ini pertanyaan diajukan setelah Rasulullah meninggal, maka Sa'id bin Al-Harith namanya tabi'in. Dan hukum yang dijawab oleh Jabir bin Abdullah tentu hukum yang terakhir, artinya hukum yang kemudian ditetapkan berlaku, bahwa walaupun kita mengkonsumsi makanan yang dimasak menggunakan api, membatalkan wudhu ataukah tidak? Tidak. Kalau mau sholat harus berwudhu? Harus. Lah iya betul. Cerdas-cerdas orang Papua. Sudah diajari Bapak Mantri. Iya. Sesiang. Iya. Papua, Pandak Pucuk Atas, Banyurip. Baik. Faqala Jabir bin Abdullah menjawab, la, tidak. Qad kunna, apa artinya qad? Sungguh. Kunna, kami dulu. Zamanan nabiyyi, pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Diterjemahkan jangan atau tidak? Tidak, karena setelahnya marfu'. La, tidak. Najidu, kami menemukan. Oh, tidak. Sungguh dulu kami di zaman Nabi tidak menemukan mithla, seperti dzalika, itu at-ta'ami, makanan, illa, kecuali qalilan, sedikit. Oh, tidak. Sungguh kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami tidak menemukan seperti itu makanan kecuali sedikit. Dan itu makanan, kalau kita terjemahkan bebas sekarang, oh tidak, dulu kami di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makanan yang seperti itu sedikit sekali. Apa? Menunjukkan kesederhanaan para sahabat. Jadi yang dimakan, yang dikonsumsi apa? Ya makanan yang tidak perlu dimasak. Kalau zaman kita sekarang apa coba? Kalau misalkan hidup tanpa konsumsi makanan yang dimasak dengan timun, timun ya. Betul juga ya. Timun, kemudian kates, semangka. Akhirnya buah-buahan. Kalau yang karbohidrat apa? Telo mentah. Ya tetap dimasak pakai api. Telo. Kelapa itu sudah. Gitu. Ini menunjukkan kesederhanaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nahnu wajadnahu fa, maka idza, apabila, nahnu, kami, wajadnahu, menemukannya, artinya menemukannya di sini memilikinya, mempunyai makanan seperti itu. Lam yakun, lam itu artinya tidak, yakun ada, tidak ada, lana untuk kami, manadilu, manadilu itu sapu tangan, tisu, DLL dan lain-lain. Manadil itu jamak taksir dari mindil. Kami tidak punya tisu, kami tidak punya alat pembersih, illa, kecuali, akufana, telapak tangan kami, wasawa'idana, dan lengan kami, wa'akdamana, dan telapak kaki kami. Maksudnya apa? Contoh misalkan, kalau kita zaman sekarang selesai menikmati hidangan di tempat Mbah Pomo, gorengan, tempe, tahu, bakwan, dan sanes-sanesipun. Kan itu ya. Karena tisunya terlambat datang, gitu Mas Bayu, misalkan. Selesai makan akhirnya sisa-sisa minyak itu diusapkan di mana? Sarung. Ya besok jangan minjem sarungnya Mas Gunawan. Besok kalau pas minjem sarungnya Mas Gunawan kok kemudian kok rodok licin-licin ya. Sarungnya temannya. Jadi kadang-kadang kan kita mengusapkan sisa-sisa minyak itu di mana Mas Dadang? Di telapak kaki, di betis, di tangan, begini, begitu. Ada apa? Ada sejarah nggak seperti itu dari zaman Rasulullah? Ternyata ada begini. Yang memungkinkan, kalau tidak memungkinkan jangan dipaksa, kan itu. Habis misalkan apa namanya makan makanan yang berkuah, kan itu. Oke, gini misalkan, terus disap-sap gini-gini, ya lucu. Habis makan sate misalkan didilati sisa-sisa apa namanya sambel kacangnya itu sudah selesai masih belepotan terus diusap-usapkan di sini ya. Nggih mboten mekaten cara memahaminya. Karena Islam juga mengajarkan kita tentang kebersihan, kerapian dan salajengipun. Gitu. Tsumma nusolli. Apa artinya tsumma? Kemudian nusolli kami salat wala dan tidak natawadhu berwudu. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat siapa? Bukhari. Sahih je? Oh sahih. Bukhari ya dilawan. Tayib sekarang diirab sedikit-sedikit. Wa'an wawu ataf huruf je? Huruf an huruf jer Sa'id majrur. Kenapa majrur Sa'id? Ada huruf jar an. Baik. Wa huwa mudhaf di sini karena tidak ditanwin, wa huwa mudhaf ibni mudhafun ilaih. Majrur mudhaf ilaih. Di sini juga mudhaf al harifi mudhafun ilaih. Annahu anna huruf taukid dan juga huruf na nasab. Fungsi anna dan saudara-saudaranya menasabkan isim, merofakkan khobar. Mana isim anna? Hu. Mana khobar anna? Jumlah fi'liyah yang tersusun atau terdiri dari sa'ala dan lomir mustatir sebagai fa'il. Itu jumlah fi'liyah khobar anna. Sa'ala sendiri fi'il, fi'il fa'il, fi'il ma? Fa'il ma'bi. Senengnya fa'il Mas Dadang. Fa'ilnya mustatir ya. Sa'ala fi'il ma madhi mabni 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ya, gayang-gayang sa'ala sa'ala sa'alu 1 2 3. Sa'ala sa'ala sa'alu sa'alat. Ya, biar tambah gayeng. Yas alu yas alani yas aluna 1 2 3. Yas alu yas alani yas aluna. Tas alu tas alani tas aluna. Tas alina. Ya, ahsantum. Taib sa'ala jabiron. Jabiron, siapa yang ditanya Jabir? Berarti Jabiron sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu man sub tanda nasabnya fathah karena isi mufrad. Radhiyallahu anhu atau anhuma di situ. Anhu, radhiya fi'il madhi mabni 'alal fathi. Allahu laftul jalalah fa'il. Anhu jar majrur. Anil wudhu'i jar majrur. Anil wudhu'i jar majrur. Mimma jar majrur juga min ma kemudian diidghamkan. Massat ada tak ta'nits fi'il apa berarti di situ fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Apa yang menyentuh? An-naru, api. Massat itu disentuh maksudnya dibakar, dimasak. mimma massatin naru, an-naru fa'il dari apa massat. Faqala fa huruf qala fi al-madhi mabin 'ala al-fathhi la. Apa artinya la? Tidak disebut huruf apa ini? La. Ada nafi, ada nahi. Kalau di sini selain nafi, selain nahi. Kalau kita ditanya, jawabannya satu dari dua, antara ya atau tidak. Ini disebut dengan huruf jawab. Huruf jawab yang negatif, tidak. Tapi di sini posisinya karena konteksnya tanya jawab, berarti la disebut dengan huruf jawab, kan itu huruf jawab. La huruf jawab menunjukkan nafi tentunya. Qad pernah kita bahas juga itu. Qad huruf taukid ya, mabni ala sukun. Kunna ka kana itu fi fiil madhi ya, kana kana kanu kanat kanata kunna sampai kuntu kunna. Kalau na dhamir isim ka na. Apa fungsi kana? Merofa'kan isim, menasobkan khobar. Na isim kana, mana khobar kana? Bukan zamana. Kalau zamana, zamana itu dhorof, keterangan waktu. Jadi zamana mansub karena dhorof maf'ulun fih, oh, karena menunjukkan keterangan waktu. Wahuwa mudhaf an nabiyyi mudhafun ilaih sallallahu alaihi wasallam. La huruf nafi. Najidu, najidu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Mana fa'il najidu? Dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Jumlah fi'liyah najidu dan fa'ilnya yang mustatir berkedudukan sebagai khobar kunna ya, sebagai khobar kunna. Jadi khobar kunna bukan zamana. Buktinya apa kalau itu bukan khobar? Misalkan diputus di situ, kami dulu di zaman Nabi, sempurna? Tidak sempurna. Tapi kalau kami dulu tidak menemukan, sudah sempurna. Ya belum difahami karena memang maf'ul bihnya belum disebutkan. Taib la najidu mithla dzalikat ta'am. Najidu tadi fi'il mudhari', fa'ilnya fa'ilnya mustatir. Mithla, apa yang kami tidak temukan? Berarti mithla maf'ulun bihi wa huwa mudhaf, dzalika mudhafun ilaih. Karena mudhaf ilaih, dzalika berarti majrur. Sementara at-ta'ami badal dari dzalika. Pernah dulu disinggung kalau ada isim isyarah, dzahadza hadzani haula'i, dzalika dzanika ulaika. Kemudian setelahnya ada isim menggunakan alif lam, berarti isim yang alif lam itu sebagai badal. Maka dzalika ta'ami, at-ta'amu atau at-ta'ama? At-ta'ami, karena badalnya ke dzalika yang tadi berposisi sebagai mudhafun ilai. Illa disebut huruf apa? Huruf istitsna. Qalilan mansub kenapa? Mustatsna. Mansub tandanya fathah. Fa idza, fa huruf, idza dzaraf, nahnu dhamir, dhamir muttasil atau munfasil? Atau muntasil? Enggak ada muntasil. Muttasil atau munfasil? Munfasil. Yang namanya dhamir kalau munfasil di depan seperti itu pasti mubtada. Pasti mubtada. Nahnu mubtada, dhamir munfasil. Wajadnahu, ini susunan apa ini? Wajadnahu, wajad fi'il, na fa'il, hu maf'ulun bihi, fi'il fa'il maf'ul bihi. Kami menemukannya. Siapa yang menemukan kami? Apa yang ditemukannya? Berarti fi'il fa'il maf'ulun bihi. Nah jumlah fi'liyah wajadnahu khobar nahnu. Lam yakun, lam huruf jazm, nafi ye. Yakun fi'il mudhari' majzum. Kenapa majzum? Ada lam sebelumnya. Yakun fi'il mudhari' dari kana, sehingga fungsinya seperti fungsi kana, merofa'kan isim, menasabkan khobar. Lana jar majrur, sebagai khobar yakun. isimnya manadilu. Manadilu, jadi diundurkan isimnya. Manadilu isim yakun marfu nggih, karena isim kana marfu. Tanda rafa'nya dhammah karena jamak taksir. Illa huruf istithna. Akufana, akufa karena ada illa. Akufa sebagai apa? Mustatsna. Wa huwa mudhaf na mudhafun ilaih. Wa wawu ataf. Sawaida, sawaida diatofkan. Diatofkan kemana? Akufa. Wa huwa mudhaf na mudhafun ilaih. Wa aqdamana wawu wawu ataf. Aqdama ataf. Diatofkan ke sawaida yang paling dekat. Wa huwa mudhaf na mudhafun ilaih. Thumma huruf ataf. Nusalli fi'il mudhari' marfu, karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazamkan. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah karena fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Wawu wawu ataf. La hurufna fi natawadza'u fi'il mudhari' marfu. Diatafkan ke nusalli. Boleh kita katakan seperti itu, juga boleh kita sebut, karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazamkan. Rawahul Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan hadis ini, walhamdulillah. Dikit-dikit yang tidak paham jadi paham, yang dulu lupa, walaupun masih lupa enggak apa-apa. Tapi kalau terus begitu, insyaallah ada yang nempel, enggak mungkin tidak ada yang nempel. Ya? Sing paham tambah paham. Sing mumet Seng mumet malah dong nek dhek mumet. Kemarin-kemarin mumete ora paham, mumeti ngopo kan. Kalau sekarang mumetnya paham. Oh. Iki to yang gawe mumet ki iki to kan itu. Iya, pokoknya prinsipnya seperti prinsip yang sudah dipegang sebelum-sebelumnya. Paham ora paham? Angkat. Karena yang kita cari ketika majelis seperti ini bukan hanya faham atau tidaknya, tapi juga pahala ngajinya, pahala membaca Qur'annya, pahala kebersamaannya. Kan begitu ya. Jadi banyak. Dari misalkan 10 tujuan, seandainya satu tujuan tidak tercapai, minimalnya dapat 9. Oh, minimal kok dapat 9. Harusnya minimalnya dapat 1-2, ini enggak, dibalik ini. Walaupun enggak dapat itu, minimalnya dapat 9. Wallahu a'lam.